Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين dari pelajaran sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang al-haya, bahwa sifat malu yang terdapat pada diri seorang muslim termasuk di antara kesempurnaan iman, sebab dengan sifat tersebut menyebabkan dia berusaha menjaga dirinya dari setiap perkara yang dapat merendahkan kedudukannya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan manusia. Maka dia menjaga diri dari segala sesuatu yang bersifat khawarimul muru'ah, yang merusak kehormatannya, yang merusak harga dirinya. Dan dia menjauhkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifatul haya, bahwa sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Imran ibn Husayn radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kita berusaha untuk senantiasa menanamkan sifat ini, yang dengannya kita akan menjaga diri kita, sehingga kita senantiasa menjadi seorang yang mutaaddib, beradab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariatnya. Demikian pula kita beradab di antara sama makhluk dengan menjaga al-akhlaq al-karimah. Kemudian kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata Fakhallu sabilahum. Bab, dan di sini beliau menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, apabila mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat dan menunaikan az-zakah, maka biarkanlah jalan mereka. Jangan engkau memberikan kesempitan kepada mereka disebabkan karena mereka telah menjadi kaum muslimin. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Maka mereka berhak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini, dan beliau menukil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa al-iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, mencakup amalan hati, perkataan hati, mencakup ucapan lisan, dan demikian pula amalan anggota tubuh. Termasuk di antara al-iman adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Oleh karena itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa ala mensyaratkan seorang itu menjadi seorang muslim yang tidak diperbolehkan dari kita untuk menumpahkan darahnya, merusak kehormatannya, apabila mereka telah bertaubat dan menampakkan taubat mereka dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Menegakkan salat dan menunaikan az-zakat termasuk dari amalan anggota tubuh, amal jawarih. Maka ini menunjukkan bahwa amalan jasmani termasuk dari penyempurna keimanan, menyelisih pendapat kaum Murji'ah, di mana kaum Murji'ah mengatakan bahwa amalan tidak termasuk dari definisi al-iman. Seseorang apabila dia telah mengucapkan dua kalimat syahadah dan dia meyakininya dalam hatinya, walaupun dia tidak mengamalkan amalan-amalan jasmani, maka mereka mengatakan iman orang tersebut imannya sempurna. Keimanan seorang itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini keyakinan kaum Murji'ah. Dan ahlu sunnati wal jamaah menentang pendapat mereka, sebab pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang menjelaskan tentang al-a'mal min musammal iman, bahwa amalan termasuk dari definisi al-iman. Di antaranya ada yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini, fa'in tabu wa aqamu salah wa atau zakah fakhallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat dan menunaikan az-zakah, maka biarkanlah jalan mereka. Yani mereka adalah kaum muslimin yang wajib kita pelihara darah-darah mereka dan kehormatan-kehormatan mereka dengan menegakkan salat dan menunaikan az-zakah. Apabila mereka meninggalkannya, mereka enggan untuk membayar az-zakah, maka mereka telah berbuat kemaksiatan, namun tidak mengeluarkan mereka dari Islam, terkecuali apabila mereka menganggap halal. Misalnya kalau dia mengatakan, saya mengatakan bahwa membayar zakat itu hukumnya tidak wajib, padahal telah mencapai nisab dan telah cukup setahun, lalu kemudian dia mengatakan saya menganggap tidak wajibnya, maka dia telah mengingkari apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari kewajiban zakat. Maka orang yang seperti ini kafir dan keluar dari Islam. Namun kalau misalnya dia meyakini bahwa itu wajib, akan tetapi dia mengatakan, akan tetapi harta ini berat kalau saya keluarkan zakatnya, karena di sana ada keluarga yang harus saya penuhi kebutuhannya dan seterusnya, maka dia berbuat maksiat dalam keadaan dia tidak mengingkari kewajiban zakah. Maka orang yang seperti ini fasik, walaupun tidak mengeluarkan dia dari Islam sampai dia menganggap bahwa tidak membayar zakat atau membayar zakat itu bukanlah suatu hal yang wajib. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita harus membedakan antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah dengan prinsipnya kaum khawarij. Kaum khawarij yang sangat gemar mengkafirkan kaum muslimin hanya sekedar terjatuhnya seorang itu dalam perbuatan kabirah minal kabair, jatuhnya mereka dalam dosa besar yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Di sini harus kita membedakan dua kelompok ahlus sunnah dengan kaum khawarij, atau kita masukkan pula kelompok murji'ah. Perlu kita mengetahui bahwa murji'ah ini sangat bertentangan dengan kelompok al-khawarij, sangat bertentangan sekali 180 derajat. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah di antara kedua kelompok ini, antara dua kelompok yang menyimpang, yang menyelisihi kebenaran. Yang satu terlalu berlebih-lebihan, sedangkan yang satunya terlalu memudah-mudahkan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kaum murji'ah mereka mengatakan bahwa cukup seorang itu dikatakan muslim kalau dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian dia meyakini dalam hatinya walaupun dia tidak beramal dengan anggota tubuh, maka dia telah muslim. Maka dia telah muslim kalau dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya tetap sempurna. Ini kata murji'ah. Dan ini tentunya batil. Yang bertentangan dengan kelompok tersebut adalah kelompok khawarij. Mereka mengatakan bahwa iman itu mencakup hati, ucapan dengan lisan, dan amalan jasmani. Dari sini kita melihat ada kesamaan antara ahlus sunnah dengan kaum khawarij. Sama-sama mereka mengatakan bahwa termasuk dari iman ucapan hati, demikian pula lisan dan amalan jasmani, anggota tubuh. Akan tetapi yang membedakan antara ahlus sunnah dengan kaum khawarij, kaum khawarij mengatakan apabila hilang sebahagian iman maka hilang seluruhnya. Apabila hilang sebahagian iman maka hilanglah seluruhnya. Ya, apabila dia telah meninggalkan sebahagian perintah dan jatuh dalam dosa besar, maka hilanglah seluruh imannya. Dalam artian dia telah menjadi orang yang kafir. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala. Adapun ahlus sunnah mereka mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Amalan termasuk dari penyempurna keimanan. Apabila mereka meninggalkan amalan maka berkurang keimanan tersebut, namun tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam kecuali apabila mereka mendatangkan sesuatu yang membatalkan keislaman mereka. Kecuali mereka membatalkan sesuatu, mendatangkan sesuatu yang membatalkan keislaman mereka, barulah dia dikatakan keluar dari Islam. Misalnya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadah dan dia telah meyakini. Akan tetapi di sana ada mushaf Al-Qur'anul Karim. Dia tahu bahwa itu mushaf Al-Qur'an. Lalu dia lempar ke got misalnya. Atau dia banting lalu kemudian dia menginjak-injak, padahal itu adalah mushaf Al-Qur'anul Karim dan dia tahu. Maka dengan ini dia telah kafir dan keluar dari Islam dengan perbuatan itu. Nah, atau misalnya dia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu dia telah kafir dan keluar dari Islam. Akan tetapi di antara sebagian amalan yang kalau ditinggalkan tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Di antaranya misalnya apabila dia meninggalkan untuk membayar zakat. Dia meyakini wajibnya, tapi dia karena malas atau kikir, dia enggan untuk mengeluarkan sebagian dari yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat, maka dia statusnya sebagai seorang yang fasik, akan tetapi tidak menyebabkan dia kafir. Tidak menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam. Ini penting sekali ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya agar kemudian kita memahami bahwa apa yang selama ini ditempuh oleh kaum khawarij dalam mengkafirkan kaum muslimin adalah merupakan jalan kebatilan. Makanya orang-orang khawarij baik di zaman yang dahulu, di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan sesudahnya hingga sekarang ini, mereka memiliki ciri-ciri yang masyhur yang menjadi warisan generasi mereka terdahulu, yaitu gemar sekali mengkafirkan seorang muslim hanya sekedar jatuhnya mereka dalam kemaksiatan. Apalagi mereka yang gemar menggembar-gemborkan dalam masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menyebutkan secara mutlak hukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka dia kafir keluar dari Islam. Siapapun dia. Tanpa ada perincian, tanpa ada tafsil, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Meninggalkan nas-nas yang disebutkan dari para ulama ussalaf, yang menjelaskan tentang hukum orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan secara mutlak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Maka ini dijadikan sebagai kaidah secara mutlak tanpa terperinci yang menyebabkan mereka mengkafirkan sekian banyak dari kaum muslimin. Oleh karena itu orang-orang kafiriyun, orang-orang yang gemar mengkafirkan kaum muslimin, seperti inilah kaidah mereka, tanpa ada perincian. Kenapa terkadang kita mengetahui ada sebagian orang yang mereka menghalalkan untuk merampas harta kaum muslimin, menganggap bahwa merampok harta sebagian kaum muslimin dianggap sebagai ghanimah, dianggap sebagai harta rampasan perang. Sebagian mereka ada yang berkeyakinan bahwa kalau kita masuk ke supermarket fulan, ya, ambil secara sembunyi-sembunyi, itu tidak mengapa, halal. Karena mereka berpendapat bahwa orang-orang yang ada di situ kafir semua. Yang memiliki supermarket tersebut kafir walaupun ada gelar haknya di depan. Nah, dia kafir. Kenapa? Ada yang mengatakan karena dia tidak berbaiat kepada jamaah kami. Dia tidak termasuk dari jamaah kami, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berbaiat pada imam zamannya, maka dia kafir, matinya mati jahiliyah. Begitulah cara mereka menggunakan dalil-dalil yang rancu, tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya. Kenapa kita melihat ada sebagian kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, menghalalkan untuk menumpahkan darah, walaupun terkadang yang darah apa yang meninggal di antara mereka adalah dari kalangan kaum muslimin sendiri, melakukan pengeboman ya di tempat-tempat yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, mereka menganggap halal, sebagian mereka demikian. Mengapa ada sebagian mereka yang gemar mengkafirkan para penguasa-penguasa tanpa ada perincian, presidennya, menteri-menterinya, ya, para wakil rakyatnya, semuanya dikafirkan dengan alasan bahwa mereka menggunakan undang-undang tagut, yaitu demokrasi atau Pancasila misalnya, atau secara umum demokrasi yang ada di dunia ini. Nah, mengapa sebagian dari mereka ada yang mengkafirkan Raja Fahad misalnya? Ya, karena sekarang ini kebanyakan dari mereka sering merendahkan kedudukan Arab Saudi dan menuduh mereka adalah antek-antek Amerika. Raja Fahad kafir karena bersikap loyal kepada Amerika. Karena Raja Fahad kafir, para menterinya juga kafir karena mereka tidak mengkafirkan Raja Fahad. Para menteri-menteri ini adalah boneka mereka barat menurut mereka. Maka mereka semuanya kafir karena berhukum dengan selain apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada lembaga para ulama. Kalau di sini mungkin MUI, ya kalau di Arab Saudi ada Hay'ah Kibaril Ulama, lembaga para pembesar ulama yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala pada waktu beliau masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal sekarang diganti oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala. Kenapa mereka diam saja? Tidak mengkafirkan pemerintah Saudi. Faman lam yukafir al-kafir fa huwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia pun kafir. Maka Syekh bin Baz kafir dan para pembesar ulamanya pun kafir. Lihat, kita melihat rentetan mereka dalam menggunakan kaidah ini. Ya, sampai di antara mereka berselisih, ya, khususnya dalam mengkafirkan Syekh bin Baz, sebagian mereka masih ada yang ragu, ya. Ah, dia belum kafir, dia kan seorang alim, dia berijtihad. Yang satu yang mengatakan tidak, dia sudah kafir. Kamu kalau tidak mengkafirkan Syekh bin Baz, kamu juga akan menjadi kafir. Sehingga di antara mereka pun saling kafir berkafirkan. Itu adalah syiar kebiasaan orang-orang khawarij dari zaman dahulu. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, munculnya keadaan orang-orang yang seperti ini disebabkan karena tidak mengerti kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam menerapkan nas-nas yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli sunnah tidak menghukumi secara mutlak. Orang yang berhukum dengan apa selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia kafir. Tidak demikian mutlak hukumnya, tapi di sana ada perinciannya. Wajib hukumnya menegakkan syariat Allah di muka bumi. Naam. Satu hal yang menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk menegakkannya berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang benar. Nah, termasuk di antara penerapan adalah menerapkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pada saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kekufuran yang dimaksud di sini bukanlah yang dimaksud kekufuran seperti kafirnya orang kepada Allah, kafirnya orang kepada Rasulnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Adalah kekufuran namun di bawah kekufuran yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Ini asal hukumnya. Sampai kemudian kita melihat ada perincian di sana yang mungkin insyaallah taala suatu saat kita akan membahas secara rinci tentang masalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebabkan seorang keluar dari Islam apabila dia menghalalkan atau dia menganggap bahwa menerapkan syariat selain dari Islam lebih afdal daripada menerapkan syariat Islam. Atau mereka mengatakan bahwa sama saja mau menerapkan syariat Islam atau bukan sama saja. Maka ini berarti menyamakan syariat Allah dengan syariat manusia. Ini juga kafir keluar dari Islam. Tapi di antara mereka ada yang terpaksa atau ada yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa mereka menetapkan undang-undang selain dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Di antara mereka ada yang terpaksa desakan, khawatir jangan sampai kemudian dia menampakkan syariat Islam, justru akan tertuduh dengan berbagai macam tuduhan. Dia takut, maka dengan hawa nafsunya dia melakukan itu. Atau ada faktor-faktor yang lain yang wallahu alam. Sehingga dalam hal ini ma'asyiral ikhwah tidak bisa dihukumi dengan satu hukuman. Nah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammadin Al-Musnadi telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Musnadi al-Ja'fari Abu Ja'far. Beliau berasal dari kampung yang sama dengan kampungnya Imam al-Bukhari, dari Bukhara. Rahimahullahu ta'ala, beliau mengumpulkan kitab Musnad. Beliau memiliki kitab al-Musnad yang beliau kumpulkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang sangat terpercaya dalam periwayatannya. Qala haddatsana Abu Rauhin al-Harami ibn Umarata. Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Abu Rauh al-Harami ibn Umarah. Al-Harami ini nama ya, bukan penisbahan. Berbeda seperti yang lain, misalnya Al-Imam Muslim nisbahnya Al-Qurashi An-Naisaburi. Ya terakhir, ya ini disebut dengan ya nisbah. Atau seperti Al-Imam Al-Bukhari, Bukhari itu nisbah kepada daerah yang namanya Bukhara. Nah, atau misalnya kalau orang Jawa dinisbahkan kepada Jawa maka disebut Al-Jawi. Atau Jakarta disebut Jakarti, ini dalam bahasa Arabnya. Nah, namun yang dimaksud di sini Al-Harami itu bukan nisbah, tapi nama beliau dalam bentuk nisbah. Ya, nama dalam bentuk nisbah Al-Haramiyyu. Nah, dan di sana ada dari kalangan para ulama yang mereka memiliki nama-nama yang bentuknya seperti bentuk penisbahan. Ya, yang bentuknya seperti bentuk penisbahan Al-Haramiyyu. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa ini nisbah dan tidak benar yang demikian, dan ini adalah nama beliau Abu Rauh Al-Harami bin Umarah. Nah, beliau seorang yang berasal dari Basrah dan riwayat beliau dihasankan oleh para ulama, terjadi beberapa kelemahan dalam riwayatnya. Qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bisam Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Beliau orang yang paling pertama yang membongkar kedok para perawi di Irak. Nah, membongkar kedok para perawi di Irak. Pada waktu itu banyak para pendusta-pendusta hadis. Mereka mendustakan hadis lalu mereka nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tendensi dan tujuan. Di antara mereka ada yang berdusta sekedar untuk mendapatkan fulus di hadapan hukumah, penguasa. Ya, mendapatkan uang. Tazalluf, menjilat di hadapan para penguasa. Mereka masuk, mendatangi khalifah ataukah amir. Ya, lalu kemudian mereka sengaja menyebutkan hadis-hadis yang kira-kira bisa menggembirakan sang khalifah. Lalu kemudian dengan itu mereka mendapatkan uang. Dan ini pernah terjadi seperti Ghiyas bin Ibrahim, salah seorang pendusta hadis. Dia pernah masuk ke khalifah pada zamannya. Waktu itu sang khalifah ini sedang bermain-main burung merpati. Nah, dia sedang bermain burung merpati. Ya, mungkin antum tahu yang namanya burung merpati itu bisa diperlombakan ya. Nah, lalu kemudian orang ini untuk menyenangkan khalifah, maka dia mengatakan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyebutkan sanadnya, ya, rantai perawinya, telah memberitakan padaku fulan dari fulan dari fulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la sabqa illa fi hafirin au junahin illa fi hafirin au zufrin au junahin au kama qala Ghiyas bin Ibrahim. Dia mengatakan bahwa tidak ada perlombaan kecuali perlombaan kuda, ya, atau ramin, perlombaan memanah. Naam. Lalu dia menambah atau junah atau perlombaan burung. Padahal ini tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tambah untuk menyenangkan khalifah. Nah, lalu kemudian khalifah ini mengerti apa yang dia maksud dan dia tahu bahwa orang ini memang pendusta. Maka dia mengatakan a'rifu anna qafata qafa kadzab. Saya mengetahui bahwa qafa, apa ini ikhwan bagian belakang ini? Hah? Tengkuk, ya. Saya mengetahui bahwa tengkuk itu tengkuk pendusta. Nah, ya, maka khalifah memerintahkan untuk menyembelih merpatinya tersebut karena itu menjadi sebab orang ini berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang berdusta hadis, ya, untuk membela mazhabnya. Untuk membela pendapat dari mazhabnya. Karena kita mengetahui bahwa pada zaman itu tersebarnya mazhab-mazhab dan sebagian mereka ada yang fanatik terhadap mazhab-mazhab para ulama. Ada yang fanatik terhadap mazhab al-Imam Syafi'i, ada yang fanatik terhadap mazhab Maliki, Abu Hanifah dan yang lainnya. Yang masing-masing mereka berusaha untuk menjatuhkan yang lain tanpa dalil, tanpa hujjah. Nah, di antara mereka ada salah seorang pendusta hadis yang dia ini seorang yang fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah. Maka ketika dia melihat di negerinya tersebarnya mazhab al-Imam Syafi'i, maka dia pun geram, marah melihat itu. Maka dia mengatakan, tunggulah pembalasanku. Ya, sungguh aku telah mendengarkan hadis dari fulan. Dia sebutkan sanadnya sampai kepada Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad ibn Idris, huwa adarru ala ummati min iblis." Akan muncul seorang laki-laki dari kalangan umatku yang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i. Orang ini lebih berbahaya daripada iblis. Wa sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Abu Hanifah, huwa siraju ummati, huwa siraju ummati. Dan akan muncul seorang dari kalangan umatku yang bernama Abu Hanifah, itulah pelita umatku, itulah pelita umatku. Maksudnya ikutilah dia. Nah, taklidlah kepadanya. Ini jelas berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang dari kalangan ahli ibadah yang tujuannya kelihatannya baik untuk mengajak orang agar mereka cinta dengan Al-Qur'an, senang membaca Al-Qur'an Karim, tapi tentunya tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang haram untuk menarik seorang kepada Islam. Nah, tidak boleh dengan fasilitas yang haram, dengan cara-cara yang haram. Nah, seperti di antara mereka ada yang dikenal sebagai ahli ibadah. Nuh bin Abi Maryam. Orang ini mendapatkan gelar Al-Jami'. Ya. Al-Jami', orang yang telah mengumpulkan berbagai cabang ilmu. Dan benar, orang ini kelihatannya ahli dalam berbagai bidang. Sampai para ulama mengatakan, orang ini telah mengumpulkan segala sesuatu dari cabang ilmu kecuali satu yang dia tidak punya. Kejujuran. Itu saja yang dia tidak punya, yang lain dia punya. Dia punya ilmu fisika, dia punya ilmu agama, dia punya ilmu-ilmu yang lain, tapi satu yang dia punya, kejujuran. Dia berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan satu surah, setiap surah dari surah-surah yang terdapat dalam Al-Qur'an, 314 surah, masing-masing dari surah itu dia dustakan, ya, atas nama Rasulullah dia sebutkan tentang keutamaan surah tersebut. Maka hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan satu surah itu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang palsu yang tersebar di kalangan umat yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam hal ini ma'asyiral ikhwah harus berhati-hati. Di antara mereka ada yang memang karena butuh dunia, semata-mata untuk mendapatkan dunia. Maka mereka berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terjadi di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah. Itu kebiasaan orang-orang dahulu, mereka mencari uang dengan cara berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain membaca hadis. Ya. Kalau kita bisa melakukan pendekatan model orang-orang sekarang, biasanya mereka mengamen di bis-bis, ya kan? Berpindah dari satu bus ke bus yang lain untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan rupiah, maka mereka mengamen. Pindah, selesai, pindah lagi ke bus yang lain, dapat pindah lagi ke baca yang lain, dan begitu seterusnya. Kalau dahulu bukan dengan cara mengamen, ya. Dahulu orang-orang bermain musik itu adalah satu hal yang tercela menurut mereka di kalangan para ulama ussalah. Tapi dengan cara membaca hadis, ya, dengan cara membaca hadis, maka mereka mencari dunia. Kalau mereka membaca hadis yang disenangi oleh para jamaah masjid, maka jamaah masjid ini kadang-kadang ngasih uang banyak gitu. Terima kasih, ya jazakallah khair, karena antum sudah membaca hadis yang menghidupkan dia merasa enak dengan hadis tersebut. Sehingga muncullah orang-orang yang bodoh, ya, yang tidak pernah menuntut ilmu hadis, tapi karena ingin mendapatkan dunia. Nah, mau membaca hadis tidak punya ilmu, ya. Tapi kalau tidak dengan cara itu, dia enggak mendapatkan duit. Gimana caranya? Maka dia membuat hadis sendiri. Membuat sanad sendiri, lalu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Al-Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in salat di sebuah masjid berdampingan ini, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, karena memang keduanya sahabat kental. Lalu kemudian setelah sholat, sebagaimana biasanya kadang-kadang ada orang, yaitu seperti pengamen di bisnis itu, bangun. Lalu kemudian dia membaca hadis, ya. Mungkin kalau diistilahkan semacam kultum, ya, kuliah 7 menit di masjid-masjid itu. Dia bangun, lalu dia membaca hadis. Dia mengatakan, telah memberitakan kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwa keduanya berkata, telah memberitakan padaku fulan bin fulan, dari fulan disebutkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, dia sebutkan kisah yang cukup panjang. Nah, Imam Ahmad mendengarkan itu kaget, kok namanya yang disebut? Yahya bin Ma'in juga seperti itu, kok namanya yang disebut? Maka Imam Ahmad menoleh, apakah pernah kamu beritakan hadis ini? Kata, tidak pernah saya beritakan hadis seperti ini. Jangan-jangan kamu. Kata Imam Ahmad, tidak, saya tidak pernah beritakan hadis seperti ini. Lalu dari mana orang ini mendengarkan khabar dari Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in? Dan orang ini tidak mengenal, ya, kedua orang ini. Nah, sekedar mungkin sering mendengarkan ada ulama namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Nah, maka dia juga, ya, karena seringnya mendengarkan itu, maka dia sebut itu. Ya, sebagai faedah yang lain, mungkin kita agak keluar sedikit. Ada faedah, yakni di saat hidupnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini salah seorang alim yang tinggal di Qasim, Unaizah. Ya, jauh dari Mekkah. Satu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ini datang ke Mekkah karena ada satu urusan. Ya, antum perlu ketahui bahwa ulama, bahkan menteri-menteri yang ada di Arab Saudi itu bukan seperti sekarang ini, kalau ada menteri yang lewat harus dikawal gitu, enggak, ya. Nah, mereka itu hidup seperti orang biasa. Ya, datang ke toko, beli sesuatu, pulang, enggak ada yang kawal. Nah, begitu keadaan mereka. Terkecuali mungkin beberapa sebagian orang yang sudah cukup dikenal oleh orang lain, ini yang biasanya dikawal seperti Syekh Abdurrahman Al-Sudais, ya. Imam Haram Makki itu, ya, beliau dikawal, datang perginya harus dikawal terus karena kalau tidak akan didatangi oleh sekian banyak orang. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin datang ke Mekah. Maka dia menunggu taksi. Datang taksi, maka dia pun naik. Nah. Ya, ketika dia naik taksi, rupanya supir taksinya ini orang yang suka ngomong itu, suka ngobrol dengan pelanggannya. Maka orang ini, supir ini mengatakan pada Sheikh, mana Sheikh, siapa Sheikh ini pulang? Maksudnya siapa namanya? Kata Sheikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaget kan? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, dan dia orang-orang ini tahu bahwa namanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alim kabir. Nah, lalu kemudian Sheikh Al-Utsaimin balik bertanya, ya, Al-Ahman. Kalau saudara siapa yang tukang supir ini? Abdul Aziz bin Baz katanya. Nah, ya, saya Abdul Aziz bin Baz. Dikiranya bahwa saya ini main-main gitu loh. Nah, karena dia bermain dikira Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bohong-bohongan, maka dia sekalian mengatakan Abdul Aziz bin Baz. Nah, lalu kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Kaifa Abdul Aziz bin Baz?" katanya sambil tertawa. "Syekh Abdul Aziz bin Baz a'ma, orangnya buta, enggak bisa nyupir taksi." Nah. Ya, kata supir ini, "Gimana mungkin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin naik di taksi ana? Dia orang yang ada di Unaisa sana di Qasim. Apa yang buat dia datang ke Mekah seperti ini?" kata. Nah, jadi sampai turun ke Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seakan-akan supir ini enggak percaya bahwa beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, ya, kita kembali pada pembahasan tadi. Maksudnya, ada orang-orang seperti ini, sudah dengar namanya tapi belum tahu orangnya gitu loh. Maka dia membacakan nama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Selesai dia cerita, maka dia pun mengedarkan, ya, ngencelan gitu ya. Nah, baris ya, sambil apa menyebarkan sorbannya, orang kemudian menyumbang. Sampai ke tempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dipanggil oleh Ahmad bin Hanbal. Pikirannya orang ini orang kaya yang mau ngasih banyak nih. Nah, ya, maka dia pun semangat untuk mendekati Ahmad bin Hanbal. Maka dia mengatakan, "Dari mana tadi kamu mendengarkan hadis itu?" "Hadis ini saya dengarkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in." Kata Ahmad bin Hanbal, "Saya ini Ahmad bin Hanbal. Ini Yahya bin Ma'in. Kami tidak pernah memberitakan hadis seperti ini." Ya. Kata orang ini, "Saya bertemu dengan 17 orang yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in." Ya. "Apanya kamu saja yang dinamakan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in? Banyak yang lain maksudnya. Ya, ada Ahmad bin Hanbal penjual bakso, ada Ahmad bin Hanbal yang lainnya macam-macam, ya." Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, orang-orang seperti ini ada, ya. Yang sifatnya seperti itu sengaja, ya, dengan gampangnya dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala pada zamannya, subhanallah, dia bersemangat untuk membongkar kedok orang-orang yang seperti ini keadaannya. Nah, an Waqid ibn Muhammad, dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab, dari keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu abi, dia berkata, "Aku telah mendengarkan dari ayahku," yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. "An ibni Umar," dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kita perhatikan di sini dari sanadnya, yang pertama berasal dari Bukhara, kemudian yang kedua berasal dari Basrah, Syu'bah juga berasal dari Basrah. Adapun riwayat Waqid bin Muhammad, ini riwayat dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Karena Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Waqid bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, berarti kakeknya, kakek bapaknya, Waqid bin Muhammad. Maka ini silsilah keluarga, semuanya berasal dari Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "umirtu," aku diperintahkan, yang memerintah beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau yang mengatakan itu sahabat. "Umirtu" atau "umirna," aku diperintah, kami diperintah, atau kami dilarang. Maka yang melarang dan memerintah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik, "Umira Bilalun ay yashfa'al adana wa yutiral iqamah." Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan adzan dan menggenapkan adzan dan mengganjilkan bilangan al-iqamah. Yang memerintah beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah," sampai mereka bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadah, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," "wa yuqimus salata," dan mereka menegakkan salat, "wa yu'tu az-zakata," dan mereka menunaikan zakat. "Fa in fa'alu dzalik apabila mereka telah melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah memelihara dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, yakni mereka telah menjadi kaum muslimin. Illa bihaqqil Islam, kecuali apabila ada hak-hak Islam yang dilanggar, wa hisabuhum 'ala Allah, dan penghisabannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sekalian bahwa beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan diri mereka masuk ke dalam Islam. Dan ini adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka agar kemudian tidak lagi terjadi fitnah. Yang dimaksud fitnah adalah syirik, kekufuran. Dan agama itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perintah dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalatul tauhid kepada seluruh umat. Dan bahwa Allah tidak akan menerima kecuali Islam, kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak lagi diterima keyakinan mereka yang masih beriman kepada Isa alaihi salam dan tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan tidak diterima mereka-mereka yang masih meyakini al-Yahudiyah dan mereka tidak tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditegaskan oleh beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengarkan tentangku seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia tergolong di antara orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam jahannam waliyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali Islam, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila mereka telah masuk ke dalam Islam, maka mereka memiliki hak-hak sama seperti hak-hak kaum muslimin yang lainnya, yaitu terpelihara darah-darah mereka dan terpelihara pula harta-harta mereka. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin untuk menumpahkan darah muslim yang lain tanpa hak, menampas harta muslim yang lain tanpa hak. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Jalla wa Ala menyebutkan demikian besarnya dosa orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man yaqtul musliman muta'ammidan فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia akan tinggal dalam jangka waktu yang sangat lama sekali dalam jahannam, dan Allah akan murka kepadanya. Allah melaknatnya dan Allah telah mempersiapkan baginya azab yang sangat pedih. وَلِيَذُ بِاللَّهِ. Subhanallah. Ini peringatan bagi mereka yang memudah-mudahkan membunuh nyawa-nyawa orang-orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Saya kira ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di sana masih ada beberapa faedah berkenan tentang hadis ini, namun saya kira sampai di sini dulu insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.